Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-An'am ayat yang ke-18, yaitu firman Allah, wa huwal qahiru, dan dia adalah zat yang maha perkasa dan memaksa, fauqa ibadihi, dan dia di atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan dia adalah zat yang maha bijaksana, lagi zat yang maha mengetahui. Poin selanjutnya tentang masalah nama Allah al-khabir. Khabir artinya dhal khibrah, zat yang memiliki khibrah. Para ulama mengatakan khibrah adalah al-ilmu bibawadinil umuri, pengetahuan tentang hal-hal yang ada di balik sesuatu. Diambil dari kata-kata khabiru zara, itulah orang yang khabir. Zara adalah orang yang menanamkan benih di tanah. Wa yakunu khafiyan, sehingga samar dan tidak terlihat. Oleh karena itu terdapat dalam hadis bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mukhabarah. Ya, yang dimaksud dengan mukhabarah muzara'ah. Ini kerjasama berkaitan dengan pemanfaatan lahan pertanian. Namun mukhabarah yang terlarang adalah allati tashtamil ala gharar, yang mengandung gharar. Nah, itu manakala hasilnya tidak dibagi berdasarkan persentase. Ya, maka pemilik tanah mengatakan, ini sawah saya, tolong garap, saya minta jatah sekali panen satu kintal. Bukan pakai persentase 50-50, namun pakai nominal. Nah, semacam ini ghoror, karena boleh jadi satu panen hasilnya cuma satu kintal. Maka jadilah pengelola tidak dapat apa-apa, padahal ada hasilnya satu kintal. Atau pembagiannya berdasarkan peta sebelah sini untuk pengelola, sebelah sini untuk pemilik tanah. Tidak boleh semacam ini, karena ghoror. Karena boleh jadi ternyata dua peta ini, yang sana gagal panen, yang sini berhasil panen. Maka ini mukhabarah yang Nabi larang. Tidak semua mukhabarah. Itu muzara'ah, ya, kerjasama untuk mengelola lahan pertanian, namun yang mengandung ghoror. Maka intinya khaba dan ra itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang tersembunyi. Penanam tanaman disebut khabiru zara, karena dia menyembunyikan benih. Sehingga mengelola lahan pertanian yang di sana kegiatannya menanamkan benih disebut mukhabarah. Nah, maka Allah adalah zat yang khabir, mengetahui hal-hal yang tersembunyi, sampai-sampai Allah katakan, walaqad khalaqnal insana, sungguh kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa bisikan yang ada dalam hatinya. Maka apa yang lintasan pikiran yang ada pada hati seseorang, Allah mengetahuinya sebelum diceritakan oleh lidahnya dan sebelum diketahui oleh teman-temannya. Apakah boleh kita simpulkan jika Allah khabir, lazimah konsekuensinya berarti alim? Maka jawabannya betul. Ya, kalau Allah itu khabir, maka konsekuensinya dia adalah alim, zat yang maha mengetahui. Kemudian di sini Allah gandengkan antara hakim dan khabir, supaya manusia mengetahui bahasanya hikmah Allah Azza wa Jal itu berdasarkan khibrah, berdasarkan pengetahuan. Wa ilmin, yaitu pengetahuan tentang kondisi-kondisi yang tersembunyi. Walahada, maka berdasarkan hal ini, maka hikmah dari ciptaan Allah atau syariat Allah itu boleh jadi samar dan tidak diketahui oleh banyak orang. Li'annahu, karena tidaklah mengetahui hikmah kecuali orang yang khabir. Oleh karena itu hakim digantikan dengan khabir. menunjukkan bahasanya terkadang seringkali hikmah itu tidaklah diketahui oleh seorang yang khabir. Maka digandengkannya dua nama ini, hakim dan khabir, memiliki faedah, yaitu ini nampaknya salah cetak menurut saya, annal khibrah qattakunu khabiyan, bukan khibrah, wa ya annal hikmah qattakunu khafiyan, la ya'lamuha illallah azza wa jal. Maka yang namanya hikmah itu boleh jadi samar, tidak diketahui kecuali oleh Allah azza wa jal. Maka dari sana kita katakan bahwa semua perintah syariat dan larangan syariat mengandung hikmah, dan kita tidaklah perlu mengetahui ilahnya, karena kita yakin bahasanya Allah adalah zat yang hakim, maha bijaksana. Dengan pengertian tidaklah Allah mensyaratkan sesuatu kecuali karena hikmah. Adapun sikap kita terhadap perintah dan larangan adalah mengatakan sami'na wa ata'na. Fa in tayassara lana, maka jika memungkinkan bagi kita untuk mengetahui hikmah, maka itu anugerah dari Allah azza wa jal, dan bantuan dari Allah, sehingga hati merasa mantap dan iman pun kuat. Dan jika kita tidak mengetahui hikmah, maka cukup bagi seorang mukmin realita bahasa inilah hukum Allah azza wa jal. Oleh karena itu, rupanya boleh jadi ibadah yang tidak diketahui hikmahnya itu malah ablagh fi ta'abbud. Itu menunjukkan penghambaan yang luar biasa dibandingkan ibadah yang diketahui hikmahnya. Karena sesuatu yang telah kita ketahui ilahnya dan hikmahnya, maka seringkali akal itu memerintahkan kita untuk mengerjakannya. Akan tetapi jika kita tidak tahu ilah dan hikmahnya, maka penghambaan kita kepada Allah dan ibadah kita kepada Allah itu ablak, lebih dahsyat. Maka ada satu hal yang lebih luar biasa fitadallul dalam merendahkan diri. Contohnya adalah melempar jumrah, dan dia adalah kerikil yang diambil dari tanah kemudian dilemparkan di tempat tertentu. Maka seorang itu boleh jadi mengetahui ilahnya dan boleh jadi tidak tahu. Ilah yang paling penting dari melempar jumrah adalah mengingat Allah sebagaimana dalam hadis. Ya, tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah serta melempar jumrah, itu semua disyariatkan li iqamati dzikrillah, supaya kita mengingat Allah. Fahadza kamalu ta'abbud, maka inilah penghambaan yang sempurna. Seorang yang berakal, beriman dan faham serta cerdas, dia akan mengambil kerikil, mengambil batu dalam pengertian khasiat kerikil yang kemudian dia lemparkan di tempat tertentu. Dan perbuatan melempar kerikil ini seandainya bukan karena dia dituntunkan, bisa akan kita komentari ini perbuatan sia-sia. Akan tapi ketika dikerjakan di waktunya dan di tempatnya, ingat di waktunya dan di tempatnya. Kalau tidak di tempatnya, ya, dilempar di sini, ya tentu sia-sia. Kalau tidak di waktunya, lempar jumrah di Jamarat, namun bukan di waktu haji juga sia-sia. Dan sepi memang. Nah, karena tidak ada yang lain. Namun kalau pas hajinya rame. Nah, kalau pas bukan waktunya ya sepi. Nah, nyaman itu ya. Namun tidak ada tuntunannya. Lakin akan tapi melempar jumrah itu di waktunya dan di tempatnya sesuatu yang masuk. Tidak di waktunya, tidak di tempatnya, sesuatu yang sia-sia. Karena di sana terdapat kesempurnaan penghambaan dan perendahan diri kepada Allah. Maka seorang mukmin punya prinsip kami dengar dan taat terhadap syariat lempar jumrah. Kita tidak tahu lebih detail kenapa harus tugu itu, kenapa harus ini dan itu, apa hikmahnya, apa maksudnya. Ya, yang jelas di sana mengingat Allah. Ma'anafik, yang jelas dalam lempar jumrah tersebut mengingat Allah dengan hati, dan itulah kesempurnaan penghambaan, perendahan diri dan penghambaan. Di samping ada zikrullah dengan lisan, karena dituntunkan setiap kerikil yang dilemparkan diiringi ucapan Allahu Akbar. Pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-An'am ayat yang ke-18, yang pertama menetapkan adanya, menegaskan adanya nama Allah Al-Qahir, karena Allah mengatakan wahuwal qahiru. Namun terdapat bentuk yang lain untuk kata-kata ini, yaitu Al-Qahar, sebagaimana firman Allah di surat Ghafir alias surat Al-Mu'min, ayat yang ke-16, Limanil mulku yaum, Allah berfirman pada saat hari kiamat, siapakah pemilik kerajaan pada hari ini? Jawabannya Allah jawab sendiri, Lillahil wahidil qahar. Ya Allah zat yang esa lagi maha perkasa. Dan jika kita telah menetapkan, meyakini kalau Allah punya satu nama, maka kita harus menetapkan dan meyakini sifat yang terkandung dalam nama. Dalam hal ini adalah Al-Qahar, perkasa dan memaksa. Karena semua nama Allah menunjukkan makna boleh jadi satu ataukah lebih dari satu. Karena nama-nama Allah adalah nama sekaligus sifat. Maka nama-nama tersebut tiba-tiba dilihat dari sisi pandang dia ta'yin menunjuk pada satu zat, maka dia adalah nama. Dan menimbang kalau dia mengandung makna, maka dia adalah sifat. Oleh karena itu kita katakan nama Allah Azza wa Jal tidak sebagaimana nama manusia. Karena manusia boleh jadi bernama dengan satu nama, dan dia adalah orang yang paling jauh dari isi kandungan nama. Ada orang yang namanya Budi namun tidak berbudi, ya. Ada namanya untung namun tidak pernah untung. Ada orang yang namanya Bejo namun selalu tuno, ya. Namun selalu rugi. Padahal Bejo itu artinya untung. Lain hanya dengan nama Allah. Demikian juga telah di depan telah pernah kita baca di kitab ini, nama yang pasti mengandung sifat di samping nama Allah adalah nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama-nama Al-Qur'an. Semuanya adalah mengandung sifat. Kemudian pelajaran yang kedua, ayat ini dalil bahasanya Allah di atas sana. Karena Allah katakan fauqa ibadihi, Allah di atas hamba-hambanya. Dan telah dijelaskan di makna global bahasanya yang dimaksud Allah di atas hamba-hambanya adalah di atas tempat dan di atas dari sisi makanah kedudukan. Maka Allah itu adalah memiliki kedudukan yang tinggi dalam artian adalah zat yang mulia. Dan Allah itu di atas dalam artian tempat, artinya zatnya ada di atas sana. Maka fauqiyatul makanah, fauqiyatul makanah itu disebut juga dengan uluwul qadr. Ada uluwu, disebut juga dengan uluwus sifat. Allah itu berada di atas, itu sama dengan ulu. Ada ulu zat, zat Allah ada di atas sana. Dan di atas dalam artian Allah adalah zat yang mulia, yang terpuji sifat-sifatnya, disebut juga fauqiyatul makanah, disebut juga dengan uluwus sifat atau uluwul qadr. Maka berkaitan dengan fauqiyatul makanah atau uluwus sifat, fama'ahdunal muslimin yatanaza'u fiha. Maka tidak ada orang Islam yang menyelisihinya. Semua orang Islam, baik ahli sunnah ataupun ahli bid'ah, sepakat Allah adalah zat yang mulia, zat yang agung. Semuanya sepakat, ahli sunnah dan ahli bid'ah sepakat Allah itu zat yang mulia, zat yang agung. Dan gimana cara memuliakan Allah? Nah ini kemudian berbeda. Yang satu mengatakan kami memuliakan Allah dengan mengingkari semua sifat Allah. Dan yang lain kami memuliakan Allah dengan menetapkan dan meyakini Allah punya sifat-sifat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah, mereka bermaksud dengan itu untuk memuliakan Allah. Karena Allah itu mulia, manakala tidak serupa dengan makhluk. Jika Allah itu punya sifat mendengar, melihat dan seterusnya, maka itu sama dengan makhluk. Maka itu harus disingkirkan dalam rangka memuliakan Allah. Ya, maka di sini dikatakan tidak ada kaum muslimin, ada orang Islam yang ngeyel dan menentang dan tidak sepakat kalau Allah adalah zat yang mulia. Dan cara memuliakannya yaitu nanti kemudian berbeda. Mereka mengira bahasanya tanzih, memuliakan Allah dengan ta'til, dengan mengkari sifat Allah. Nah, faqiyatul makana ini sama dengan faqiyah maknawiyah. Di atas dalam artian abstrak. Adapun faqiyah dalam artian tempat, maka kaum muslimin berselisih. Apakah zat Allah di atas sana? Atau tidak, kaum muslimin berselisih. Namun kalau Allah adalah zat yang mulia, semuanya sepakat. Cuma beda cara memuliakan Allah. Oleh karena itu, orang-orang liberal mengatakan bahasanya mereka pewaris Mu'tazilah. Dan itu satu hal yang tidak benar. Misinya berbeda. Misinya berbeda. Mu'tazilah itu melakukan terjumuh dalam kesesatan karena mau memuliakan Allah. Mengagungkan Islam. Sedangkan orang-orang liberal melakukan kesesatan mereka karena bayaran. Karena bayaran. Karena supaya dapat bayaran dari orang kafir. Supaya dapat pujian dari orang kafir. Supaya dapat penghargaan dari orang kafir. Bukan karena memuliakan Islam. Mengagungkan Islam. Sedangkan untuk Allah itu, zat Allah ada di atas sana, maka kaum muslimin berselisih. Secara umum ada tiga pendapat. Torfain, dua pendapat ekstrim yang berlawanan. Wawasaton dan pendapat yang pertengahan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di setiap tempat, di langit dan di bumi. Ada di berbagai pasar, di berbagai masjid, di berbagai sekolah, dan di semua tempat. Maka Allah ada di mana-mana. Zat Allah ada di mana-mana. Wala yakhfa, dan tidaklah samar. Bahasanya pendapat ini punya yalzam, berkonsekuensi dengan perkataan yang batil ini memiliki konsekuensi yang juga batil. Konsekuensinya adalah menyelisih nas, menyelisih fitrah, menyelisih akal sehat. Karena dia telah mensifati Allah dengan satu sifat yang tidak layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Jika ada orang yang bertanya, siapa yang mengatakan Allah di setiap tempat, maka apakah kita anggap dia seorang muslim? Maka jawabannya, mereka mengaku sebagai muslim. Oleh karena itu, maka mereka dihitung termasuk al-firq al-islamiyah. Aliran-aliran sesat dalam Islam. Namun sebagian ulama mengecualikan Jahmiyah. Mereka keluarkan Jahmiyah dari firq Islamiyah. Dari aliran sesat dalam Islam. Karena diyakini oleh banyak ulama, Jahmiyah yang mengingkari nama dan sifat Allah secara total itu kafir. Kata Ibn Al-Qayyim di Nuniyah, ada 700 ulama terdahulu yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Yang mengingkari semua nama dan semua sifat. Ada 700 ulama. Kata Ibn Al-Qayyim. Maka wabadul ulama, sebagian ulama itu 700 ulama. Itu mengeluarkan Jahmiyah dari firq al-Islamiyah, diantaranya Ibnu Mubarak dan lainnya. Kemudian kelompok yang kedua adalah al-aks, kebalikan apa yang dikatakan oleh kelompok pertama. Mereka mengatakan tidak boleh abadan sama sekali kita tetapkan Allah itu adanya tempat bagi Allah. Tidak boleh mengatakan Allah di atas ataupun di bawah, di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Wa maklumun, dan satu hal yang maklum, bahasanya pendapat ini maknanya adalah Allah itu tidak ada. Cari di atas tidak ada, di bawah tidak ada. Cari sebelah kanan tidak bakalan ketemu, dan sebelah kiri sampai muter lagi balik lagi juga tidak bakalan ketemu. Sama dengan ya tidak ada. Mau dicari mana-mana tidak ada. Oleh karena itu Mahmud Subak Takin. Seorang raja atau seorang penguasa yang dia dalam min akwal umara, adalah umara, penguasa atau salatin sultan yang paling kuat di daerah masyriq. Negeri Islam di masa silam itu ada masyriq dan maghrib. Maghrib itu Andalus, Eropa, Spanyol dan yang lainnya. Nah, maka Ibn Abdul Bar disebut Hafidhul Maghrib karena beliau Andalus, orang Spanyol. Daerah yang lain, ya Timur Tengah, itu disebut Masyriq. Mahmud Subak Takin ini berkata pada Muhammad Faruq tatkala beliau bertanya kepadanya tentang apakah Allah di atas sana. Faqal, maka Muhammad Faruq mengatakan, kami tidak mengatakan Allah di atas, tidak pula di bawah, dan seterusnya. Maka jawaban sang raja, sang penguasa, Farik li baina hadha rab alladhi tasifuhu wa bainal adam. Tolong bedakan, jelaskan secara jelas padaku apa beda Tuhan yang semacam kau katakan dengan sesuatu yang tidak ada di dunia nyata. Tolong bedakan. Ini sesuatu yang di dunia nyata, apa definisi yang paling bagus tentang sesuatu yang tidak ada itu adalah ini. Apa definisi sesuatu yang tidak ada? Dia adalah sesuatu yang di atas, tidak ditemukan di atas, di bawah, di kanan, dan di kiri. Nah itu definisi paling bagus tentang sesuatu yang tidak ada di dunia nyata. Kata Ibnu Taimin, wasadaqa rahimallah, dan benar apa yang dikatakan oleh sang raja. Ini kisah dialog Mahmud dengan Muhammad Faruq ini disebutkan oleh Ibnu Taimin di Darut Ta'arud, demikian juga Adz-Dzahabi di Syiar A'lam min Nubala. Dan pendapat yang pertengahan, walladhi hadallah ilaihi, itulah petunjuk Allah berikan pada salaful ummah dan para a'immah dan ahlu sunnah. Bahasanya Allah itu di satu tempat, tempatnya itu adalah di atas segala sesuatu. Namun ketika kita katakan fimakan di sini, bukanlah maknanya Allah itu di satu tempat yang tempat tersebut mengelilingi Allah. Sebagaimana di dunia makhluk, seorang itu di masjid. Maka jika kita di masjid, artinya tembok-tembok masjid mengelilingi kita. Dan ketika Allah itu kita katakan punya tempat di atas sana, bukan berarti Allah ada satu ruang yang meliputi Allah. Namun Allah adalah di atas segala sesuatu. Karena ma fauqal makhlukat Adam, sesuatu ruang atau sesuatu yang di atas seluruh makhluk itu adalah ruang yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Laisa fauqaha syai', tidak ada di atasnya sesuatu pun. Sehingga kita katakan bahasanya Allah telah dikepung dan diliputi oleh satu makhluknya. Fa fadha'un adi adamiyun, maka Allah itu di atas satu fadha', tempat terbuka yang itu tidak ada apa-apanya. Wallahu ta'ala fawqa kulli syai', maka Allah ada di atas segala sesuatu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di atas sana dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala di luar seluruh makhluknya. Di luar seluruh makhluknya. Di luar alam. Allah itu di luar alam. Bukan di dalam alam yang sehingga bisa dia diliputi oleh satu ruang tertentu. Tidak. Dia di atasnya segala sesuatu. Dia di atasnya alam raya, jagat raya. Dan dalil bahasanya Allah di atas sana adalah Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran firman Allah, apakah kalian amin tumang fisama, apakah kalian merasa aman dari siksaan zat yang ada di atas sana. Gimana kalau ayak sifabikumul ard, Allah tenggelamkan bumi. Fa'idha hiya tamur, maka demikian juga firman Allah, Ar-Rahmanu alal arsi istawa, Allah itu berada di atas ars. Dan saya sarankan untuk tidak menerjemahkan istawa dengan bersemayam. Dan dalam bahasa Indonesia bersemayam artinya duduk. Dan berada di sini, berada di atas ars itu tidak kita tegaskan. Karena itu kaifiyah kalau kita katakan duduk. Itu kaifiyah. Dan kita tidak membahas kaifiyah. Allah itu berada di atas ars. Bersemayam itu kalau dalam bahasa, di kamus besar bahasa Indonesia bisa artinya duduk, bisa artinya berkuasa. Padahal kita yang namanya istawa alal ars artinya berada di atas. Tanpa kita bahas berada di atasnya itu berdiri di atasnya, atau duduk di atasnya, atau jongkok di atasnya. Ya. Tidak kita bahas hal tersebut. Tamu artinya berguncang. Ayak sifat bukumul arda, ya, ditelan oleh bumi, ya, ditenggelamkan oleh ke dalam bumi. Fa'idah hiya tamur, pada saat bumi tersebut berguncang. Dan dalil sunnah, si Nabi SAW tatkala bertanya kepada Jariyah, seorang budak perempuan, dia Nabi tanyakan, di manakah Allah? Dia katakan, di atas sana. Nabi pun akoroha, mendiamkannya, membiarkannya. Bahkan Nabi katakan, merdekakanlah dia karena dia adalah budak yang beriman. Karena budak yang boleh dimerdekakan berdasarkan hadis ini hanya budak yang beriman. Kalau budak itu tidak beriman, tidak boleh dimerdekakan, baik dalam rangka sekedar memerdekakan atau dalam rangka untuk kafarah. Harus budak yang beriman berdasarkan hadis ini. Dan di antara tanda budak itu adalah beriman, Nabi jadikan tandanya adalah ketika dia mengetahui dan menyadari kalau Allah di atas sana. Hadis ini diriatkan oleh Muslim. Dan hadis ini satu contoh yang baik untuk kontradiksi ahli bid'ah. Banyak ahli bid'ah yang menuduh Al-Albani itu mendhaifkan hadis di Bukhari dan Muslim. Dan seakan-akan mereka besar-besarkan hal itu. Seakan-akan kesesatan yang luar biasa. Padahal kalau sebatas yang saya tahu, kalau Bukhari tidak ada yang beliau dhaifkan, namun saya Muslim ada memang. Dan itu pun sudah ada, bukan beliau yang pertama kali. Daruqutni sudah mendhaifkan dan yang lainnya. Maka kalau menyalahkan beliau, harusnya menyalahkan Daruqutni dan sebagainya sebelum beliau. Dan itu pun ada beberapa lafaz saja. Sebagian orang yang tidak suka dengan Al-Albani kemudian membesar-besarkan hal ini. Namun dia sendiri ternyata mendhaifkan hadis Jariyah ini. Dan dia adalah dalam Sahih Muslim. Dan dia adalah dalam Sahih Muslim Kitabul Hajj. Dia besar-besarkan Al-Albani yang mendhaifkan beberapa kata yang bermasalah yang ada di Sahih Muslim. Dan para ulama pun telah banyak yang mendahuluinya dan dibesar-besarkan soalnya adalah kesesatan yang nyata. Nah, tiba-tiba dia sendiri mendhaifkan tanpa alasan hadis ini semata-mata karena dia punya keyakinan pasti tidak boleh bertanya Allah itu di mana dan salah. Bertanya pada menanyakan di manakah Allah, padahal yang bertanya di manakah Allah Nabi sendiri kan? Karena dia enggak sesuai dengan akidahnya, dia dhaifkan, enggak ada alasan yang lain. Ya, kemudian itu adalah sunnah takririyah. Ada sunnah fi'liyah. Jadi Nabi SAW, atau maaf tadi hadisnya bukan yang Kitabul Hajj namun riwayat Muslim, Kitabul Masajid wa Madhi'i Salat. Dikasih judul bab oleh An-Nawawi, bab haramnya berbicara dalam salat dan mansukhnya hukum bolehnya berbicara dalam salat. Dulu pernah boleh, kata An-Nawawi berdasarkan judul, ya, berbicara ketika salat pernah boleh, setelah itu mansukh. Sedangkan sunnah fi'liyah ini yang ada di Kitabul Hajj, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Hajjatul Wada setelah menyampaikan pesan-pesan beliau, beliau mengatakan Allah masyhad, ya Allah saksikanlah, sambil beliau mengangkat jarinya ke atas kemudian beliau tekuk ke arah manusia. Yarudduha ilaihim, Nabi kembalikan lekukan tangannya ke arah manusia. Isyarat ini mengisyaratkan Allah Subhanahu wa taala ada di atas sana. Di samping ada sunnah takririyah, sunnah filiyah, juga ada sunnah kauliyah. Ini sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Nuthaimin di Sarah Wasitiyah. Ya, ada sunnah kauliyah untuk berkaitan dengan Allah itu ada di atas sana. Nabi mengatakan, dan datang kepadaku khobar langit, berita langit. Itu maksudnya berita dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalil akal menunjukkan Allah ada di atas sana, bahasanya berada di atas itu sifat sempurna. Dan Allah bersifat dengan semua sifat sempurna. Falazima, maka konsekuensinya menurut akal, maka hendaknya Allah itu berada di atas. Karena kebalikan dari berada di atas adalah berada di bawah. Dan atas dan bawah dua hal yang berkebalikan. Maka jika Allah tidak ada di atas, maka konsekuensinya berarti Allah di bawah. Dan mengatakan Allah itu di bawah satu hal yang mustahil menurut akal. Sedangkan dalil fitrah, maka manusia setiap kali dia berdoa, yajidu minafsihi, dia jumpai hatinya darurotan, ya, mau tidak mau bitulabil ulu, mengarah ke atas. Tidaklah seorang mengucapkan ya Allah kecuali dia jumpai hatinya yartafi ila sama, ke arah atas. Dan ini biayi dirosatin tanpa ada studi terlebih dahulu, tidak ada kajian yang semacam itu. Wabidumni ayi taklimin, tanpa ada pengajaran yang diberikan oleh siapapun. Orang awam, seawam-awamnya orang. Berdoa ya Allah, hatinya tertuju ke atas. Maka dalil fitri menunjukkan kalau Allah di atas sana, zatnya ada di atas sana. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahasanya binatang pun mengakui kalau Allah di atas sana. Dalam satu hadis dhaif tentang kisah Sulaiman, ini juga beliau kisahkan di Sharh Wasithiyah. Saya menurut saya juga menyampaikan kisah Sulaiman di Sharh Wasithiyah ketika membahas tentang masalah al-ulu. Bahasanya Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam, satu ketika keluar dalam rangka istisqa, yaitu meminta turunnya hujan. Maka Sulaiman menjumpai ada seekor semut yang terlentang pada punggungnya. Terlentang pada punggungnya, berarti kakinya, kakinya di atas dan punggungnya di lantai. Dan dia angkat kowaimah kaki-kakinya ke atas, ke arah atas. Takul, semut ini mengatakan, Allahumma inna khalqun min khalqika, ya Allah, sesungguhnya kami adalah salah satu makhlukmu. Fala tamna anna rizqaka, maka ya Allah janganlah engkau cegah dari kami rizkimu. Faqal, maka Sulaiman kemudian berkata kepada manusia yang bersama beliau, pulang, ayo pulang. Faqad sukitum, sungguh kalian akan diberi hujan, bidakwati ghairikum, dengan doa semut ini. Dah kita pulang, dah yang doa sudah, yang doa istisqa sudah si semut, kita tinggal dapat hujannya saja. Dilihatkan dalam Abdul Razak dalam Musanna, atau Tabrani dalam Ad-Du'a, Al-Hakim dalam Mustadrak. Kata Ibnu Utsaimin, hadzal athar dha'ifun, riwayat ini lemah. Akan tapi dari sisi konten, akan tapi la nastaba'id, kami tidaklah memustahilkan binatang yang ajma' yang tidak bisa bicara, tak tarik mengakui kalau Allah di atas sana. Dan ada salah seorang talibul ilmi yang bercerita kepadaku kalau dia pernah melihat seekor unta betina yang karena kesusahan dalam melahirkan, dia mengangkat kepala ke arah atas. Yakul, si ahadut tulab ini mengatakan, unta betina tersebut berbaring dengan lambungnya. Dan bainal hin wal akhar, bainal hin wal akhar itu artinya adalah bainal hin wal akhar, dia mengangkat kepalanya. Artinya tadi mengangkat kepala, kemudian setelah itu dia tundukkan. Beberapa saat, 10 menit, dia dengakkan kepala lagi. Habis itu dia tundukkan. Kemudian ya sesaat, kemudian dia tengadahkan lagi. Itu yang dimaksud dengan bainahin wa akhar. Apa terjemahnya? Apa bainahin wal akhar? Gimana? Apa terjemahnya? Dia bolak-balik berulang kali. Tapi berulang kali yang pakai jeda, bukan gini terus ini terus gini enggak, ya. Kalau bainahin wal akhar itu ada jedanya. Dengar, menengadahkan, kemudian tunduk ya 5 menit, kemudian mengadah lagi, kemudian ada jeda lagi, kemudian mengadah lagi, itu bainahin wa akhar. Kalau bolak-balik kan boleh jadi gini langsung gini. Enggak, bukan itu. Kalau bainahin wal akhar. Mengangkat kepalanya ke arah atas, wa dala yustaba'at, ini bukan satu hal, kejadian tidaklah mustahil kalau dia mengangkat kepala kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ada talib yang lain, penuntut ilmu yang lain bercerita kepadaku kalau dia dalam satu safar melihat satu binatang seperti jarodah, seperti belalang yang takif, yang berdiri. Kalau insan seperti manusia, berdiri dengan dua kaki belakangnya, dan dia panjangkan, dia julurkan dua kaki depannya, sambil dia angkat kepalanya ke atas. Wah, katakan memang demikian itu, minal hasarat, di antara binatang, memang ada satu jenis binatang yang jika diganggu, maka dia akan berdiri dengan dua kakinya, yaitu kaki belakangnya, kemudian dia angkat dua kaki depannya. Akan tapi sebagian orang memberikan informasi, bahasanya dia mengangkat dua kaki depannya itu untuk menampakkan senjata. Li'anna yadai, karena di dua kaki depannya itu terdapat syauk duri, bukan karena masalah menunjukkan uluwullah. Maka ada yang cerita kalau dia jumpai binatang kok mengangkat kaki depannya sambil menengadahkan kepala, si talib ini menceritakan seakan-akan memberikan kesan kalau itu adalah menunjukkan fitrah binatang kalau Allah berada di atas sana. Namun dibantah oleh talib yang lain, enggak, itu tuh hal yang biologis. Itu karena dia ada yang mengganggu kemudian dia nampakkan senjatanya. Ya pastinya ini ditanyakan pada ahli biologi. Ya. Kalau memang betul keterangan yang kedua, ya maka enggak usahlah ini jadikan dalil tentang ulunya Allah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Warudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.